Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada hadis yang kemarin. Baca Ibrahim. Man jahaza wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah ayna kifli. Baik. Faman khalafa ghazan fi sabilillah bi khair faqad ghaza. Baik, dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah. Faedatul ula yang pertama, fadlul ghazwah fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan berperang, fadlul ghazwah fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walladzina qutilu fi sabilillah falyudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yadkhulul jannata 'arafa lahum. Jadi antara mereka yang terbunuh di medan laga, di medan peperangan, Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga dan memperbaiki keadaan mereka. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan engkau mengira bahwasanya orang yang berperang di jalan Allah, yang mati di jalan Allah itu mati. Nah, padahal mereka itu masih hidup. Mereka mendapatkan rezeki di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka mendapat rezeki. Utamanya lain bahwasanya maghbarat qadama 'abdin bisabilillah tamasun nar, tidak akan kaki seorang mujahid di jalan Allah yang terkena debu-debu itu akan tersentuh oleh api, oleh api neraka. Artinya debu-debu yang mengenai dirinya, nah, tubuhnya, wajahnya, tangan, kakinya, itu menyebabkan terhindarkan dirinya dari api neraka. Demikian pula mujahid bismillah akan memberikan syafaat kepada keluarganya sebanyak 70 orang. Dan masih banyak keutamaan yang lain berkaitan dengan peperangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, di zahir hadis, anna man jahaza ghazan fi sabilillah faqad ghaza. Man jahaza ghazan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan untuk berjuang di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan pahalanya sama dengan orang yang berperang. Jadi seandainya disiapkan berupa kendaraannya, atau dia hanya menyiapkan bekalnya, atau dia hanya menyiapkan senjatanya, maka telah mendapatkan pahala yang sempurna sebagaimana orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Wayudan at-ta'alun al-birri wa taqwa. At-ta'awun al-birri wa taqwa. Tolong menolong pada perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Dan ini yang dimaukan oleh muallif, oleh pengarang, tentang bab at-ta'awun al-birri wa taqwa. Tolong menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Demikian pula man khalafa ghazyan fi ahlihi bi khair faqad ghaza. Man khalafa ghazyan fi ahli bi khair faqad ghaza. Barang siapa yang mencukupi kebutuhan keluarga orang yang berperang, maka dirinya juga sama dengan orang berperang. Walal qa'idah al-'amah, al-qa'idatul 'amah anna man a'ana rajulan fi ta'atin min ta'atillah. Kita ulang, man a'ana rajulan fi ta'atin min ta'atillah, barang siapa yang membantu seseorang dalam melakukan ketaatan kepada Allah, kana lahu mithlu ajri fa'ilih, baginya itu pahala sama dengan pelakunya. Min ghairi ayangkus min ajrihi syai, tanpa terkurangi dari pahalanya sedikit pun. Disebutkan kemarin, jadi misalnya, nah, seorang yang di suatu pondok pesantren, misalnya, udahlah, saya yang akan memasakkan untuk santri. Bagaimana? Setiap kali ada orang yang makan dari masakan orang tersebut, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Berapa santri yang makan. Demikian pula, orang yang berusaha mengurusi, sudah saya menanggung ini biaya listrik untuk mahat ini, misalnya. Terlalu banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari lampu tersebut, atau dari mikrofon, bahkan tidak hanya sebatas di mahat, di tempat lain dengan bantuan listrik bisa mendengarkan taklim dan sebagainya. Berapa banyak pahala yang ia dapatkannya. Ada lagi mengurusi saya mengurusi airnya, tentu akan mendapatkan pahala besar juga. Berapa banyak orang yang berwudu, berapa banyak orang yang mandi, berapa banyak orang yang buang hajah, semua akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang membangun mahad, ditempatkan di ataupun masjid, betapa banyak yang sholat di situ, betapa banyak yang baca Quran. Setiap itu pula orang tersebut akan mendapatkan pahala, orang yang baca Quran, orang yang sholat. Nah, masya Allah, luar biasa. Oleh itulah ketika kondisi demikian, maka hendaknya kita jangan bermalas-malasan. Ah, saya tidak mau bantu ini masjid. Nah, karena demikian ini akan terkurangi dirinya dari pahala yang besar. Namun semuanya sekali lagi, dalam beramal harus ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Jangan kita riya, jangan kita sum'ah, karena ini akan membatalkan. Dan jangan juga ketika mungkin nyumbang sesuatu kemudian diungkit-ungkit lagi, karena ini akan membatalkan sedekah yang telah ia berikan. La tubtilu sedekatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan man, senantiasa mengungkit pemberian ini yang enam. Kalau bukan saya tidak bisa. Nah, ada mahat seperti ini. Nah, kita sebutkan kan akhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadu mayat Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhir ma yahtarif. Sekarang muhtarif dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ala katruzak bihi. Ada dua orang. Yang satu mencari ilmu kepada Nabi. Yang kedua, dia ini bekerja. Orang yang bekerja mengadu kepada Nabi. Oh, ini saudara yang tidak mau bantu. Saya yang kerja sendiri, bagaimana ini? Rasulullah mengatakan, boleh jadi engkau diberikan rezeki karena temanmu tadi. Boleh jadi engkau mendapat rezeki karena apa? Karena ada yang duduk mengambil ilmu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini bisa kita saksikan betapa banyak orang semakin lancar rezekinya tatkala membantu kepentingan kaum muslimin. Rasulullah sudah menyatakan, "Ma naqasat sedekah min mal," tidak akan berkurang sedekah dari harta benda. Jadi semakin lancar kita saksikan orang yang banyak sedekah, semakin lancar rizkinya. Wa aidan al-jazza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Ini surat apa ini? Anda Muhammad yang lain diam, jangan bisik. Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Jadi balasan kebaikan itu dengan kebaikan juga. Wal 'aks kadzalik. Demikian pula sebaliknya. Ada hadis yang agak panjang, hadis Buraidah rawi Muslim. Hormatu nisa'il mujahidin al-qa'idin kahormati ummahatihim. Man khalafa ghaziyan min al-mujahidin. Nah, man khalafa ma min rajulin min al-qa'idin yakhlufu rajulan min al-mujahidin fi ahlihi fayakhunuhu fihim illa wukifa lahu yawm al-qiyamah fayakhul min amalihi ma sya'a fama dhannukum. Ini hadis Buraidah, jadi nanti dalam Sahih Muslim pada nomor 1897. Nah, dilihat di sana. Hurmatu nisa'il mujahidin. Haramnya istri-istri orang yang para mujahid. Al-qa'idin, atas orang-orang yang tidak berperang. Kahurmati ummahatihim, sebagaimana haramnya ibu-ibu mereka. Jadi ibaratnya kalau seandainya nanti dia bilang sudah kamu ikut perang nanti saya akan ngurusi keluargamu. Ternyata ditinggal oleh suami yang berperang tadi, laki-laki ini menzinai istri yang ditinggal oleh pejuang jalan Allah. Maka ini sama dosanya dengan menzinai ibunya sendiri. Dosanya sangat besar. Ma min rajulin minal qa'idin, tidak ada seorang yang tidak ikut perang. Yakhlufu rajulan minal mujahidin fi ahlihi, yang ia ini bersedia untuk mengurusi keluarga orang berperang jalan Allah. Fayakhunuhu, namun dia ini mengkhianatinya. Fihim, di dalamnya. Illa wukifa lahu yaumul qiyamah, kecuali akan diberhentikan nanti yaumul qiyamah. Fayakhudh min amalihi ma syaa. Orang yang berperang tadi, ketika nanti keluarganya dikhianati, maka akan mengambil seluruh amalan yang ia kehendaki. Ini pejuang tadi akan mengambil amalan-amalan yang dilakukan oleh siapa? Orang yang tidak berperang. Akan diambil terserah kehendak mujahid tadi. Mungkin bisa habis. Saya akan ambil semuanya. Akan habis. Fama dhannukum, bagaimana sangkaan kalian? Nah, demikian pula orang-orang mencari ilmu. Orang mencari ilmu. Wa ilam yakun nam mada anna talib al-ilm min al-mujahidin fi sabilillah fahiya al-mujahid fi sabilillah. Syekh Muhammad bin Abdul Wadi menyatakan, ini kalau bukan bahwa orang yang mencari ilmu itu di jalan Allah, ketahuilah dia ini memang di jalan Allah. Bahkan sebagian ulama menyatakan ma'alamu batan nubuwah afdal ni'ami wa basihi ay wa nasrihi. Aku tidak mengetahui setelah kenabian daripada mencari ilmu dan menyebarkannya. Ini sangat utama, sangat agung, yaitu mencari ilmu. Kedudukannya sama dengan pejuang jalan Allah. Sebaliknya juga, tatkala nanti ada mungkin istrinya ditinggal oleh suaminya pergi. Mungkin untuk apa? Untuk mencari ma'isyah, pergi tempat lain. Kemudian ada orang yang mengkhianati istri orang tersebut. Tentu ini akan diberhentikan pada yaumul qiyamah. Dan orang yang dikhianati itu akan mengambil amal-amal para pengkhianat terserah ia kehendaki. Makanya harus hati-hati, terutama kepada keluarga para pejuang jalan Allah, demikian pula orang-orang mencari ilmu. Jangan berlaku khianat kepada mereka. Nah, mafhumul kalam. Taib. Ini kita umumkan kembali bahwasanya ya besok jam 10 insyaallah sampai zuhur, ya mungkin sampai berapa hari ta'lim nam tamhid bagi yang ikut-ikut. Nah, terutama bagi para pengajarnya, karena kondisi ini sudah lama tidak ada pelajaran. Dan mungkin juga pagi mulai besok kita akan jadi ada ringkasan buku tajwid yang kecil. Rencana hari ini mau kita ambil. Jadi mungkin besok kita pelajari. Dalam tempo sepekan kita selesaikan insyaallah SWT. Nah, karena banyak yang meminta untuk diulang kembali, dan kita akan mengambil buku yang kecil ini. Yang kecil ringkasan, minimal bagi para pemula itu bisa menguasai buku yang kecil ini. Nah, lebih kecil daripada tajwid yang kita tulis itu, lebih tipis lagi. Nah, ta'ala huna.